dan keilmuannya, sehingga beliau sebut termasuk atau di antara perbuatan kesyirikan adalah perbuatan semacam tadi. Naam. Beliau bawakan dalil ayat Al-Qur'an dan demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana biasanya. Tatkala kita perhatikan setiap bab dari kitab ini, beliau selalu bawakan dengan adillah, dengan dalil-dalilnya Al-Qur'an dan demikian pula As-Sunnah. Ayat yang beliau bawakan pada surat Az-Zumar, tepatnya ayat ke-38. Qauluhu ta'ala, Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. Ayat ini adalah potongan atau sebagian pada ayat ke-38. Maka kita perlu mengetahui juga secara lengkapnya. Awal ayat itu menyatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, dan sungguh jika engkau bertanya kepada mereka, kepada kaum musyrikin Arab yang ada di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika engkau tanya, ihai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan langit dan demikian pula bumi? Naam, jika engkau tanya demikian, siapa penciptanya? La yaqulunna, niscaya mereka benar-benar akan menjawab, naam, Allah, bahwa itu semua yang memperbuat atau menciptakannya adalah Allah. Mereka akan menjawabnya dengan kemantapannya dan keyakinannya bahwa yang menciptakan itu adalah Allah. Naam. Melalui ayat ini, sebelum kita lanjutkan, kita ambil faedah bahwa kaum musyrikin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam meyakini tauhid rububiyah. Mereka meyakini atau mengesakan Allah jalla wa ala di dalam perbuatan-perbuatannya. Di antara perbuatan Allah adalah menciptakan. Maka terbukti melalui ayat ini dan masih ada ayat-ayat yang lainnya, ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, makhluk-makhluk Allah Jalla wa'ala yang besar itu, niscaya mereka dengan serta-merta akan menjawabnya adalah Allah. Di ayat lain, ketika mereka ditanya siapa pencipta langit dengan 7 lapisannya dan demikian pula bumi yang semisalnya dengan 7 lapisannya pula, mereka pun dengan mantapnya menjawab bahwa itu adalah yang menciptakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka pun ketika ditanya siapakah yang memberikan rezeki, siapakah yang menghidupkan dan mematikan makhluk, maka kaum musyrikin pun menjawab, itu semua yang melakukannya adalah Allah. Namun dengan sebatas itu belum bisa dikatakan mereka telah masuk Islam. Hanya sebatas mengakui, mengimani bahwa yang memperbuat itu hanya adalah Allah Jalla wa'ala, bukan menjadi jaminan dia sebagai Muslim sampai dia meyakini tauhid uluhiyah, yakni mengesakan Allah Jalla wa'ala di dalam seluruh bentuk-bentuk ibadah. Terbukti mereka yang sudah mengakui bahwa Allah Jalla wa'ala yang menciptakan itu, tatkala diperintah beribadah hanya kepada Allah dan tinggalkan peribadatan kalian selama ini, maka mereka enggan, mereka menolak dan menyombongkan diri. Marilah kembali kepada kalimat yang satu, kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali hanya Allah. Aba wastakbar, mereka menolak dan mereka menyombongkan diri. Sombong adalah menolak al-haq, menolak kebenaran ketika tiba kepadanya. Bukan dalam urusan ini saja, tapi ketika seseorang disodorkan, disampaikan al-haq kepadanya dengan bukti dalil Al-Quran, demikian pula hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, bahwa perbuatan Anda adalah keliru, perbuatan Anda tidaklah sesuai apa yang dimaukan oleh Allah Jalla wa'ala, kemudian dia menolak, disebabkan karena dia menonjolkan dan mengedepankan hawa nafsunya, maka dia adalah mutakabbir, orang yang sombong. Disebabkan dia menolak dalil, menolak nas yang sahih yang sampai kepadanya. Maka jika antum ditanya, mana bukti bahwa kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bertauhid dengan tauhid rububiyah, maka surat Az-Zumar ayat ke-38 menjadi dalil di antaranya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunnallah. Nanti bisa ditambahkan referensi yang lain, bukti-bukti bahwa kaum musyrikin di masa itu bertauhid tauhid rububiyah, tetapi bukan menjadi jaminan mereka telah masuk ke dalam Islam. Maka setelah itu barulah Allah menyatakan qul afara'aitum, apa yang disebutkan dalil yang sedang kita bahas, barulah pada kalimat itu qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, sampaikan, katakan kepada mereka, afara'aitum. Afara'aitum maknanya akhbiruni, kabarkan oleh kalian kepadaku, atau singkatnya terangkanlah kepadaku, jelaskan kepadaku. Afara'aitum ma tad'una, apa yang kalian seru, apa yang kalian mintai, min dunillah, selain Allah subhanahu wa ta'ala. In aradani Allahu bidurrin, jika Allah Jalla wa'ala, aradani Allahu bidurrin, hendak mendatangkan kemudaratan, mendatangkan kemudaratan kepadaku, hal hunna kashifatu durrih, apakah hunna, mereka-mereka yang kalian seru selain Allah tadi, kasyifat, bisa menghilangkan durrih, kemudaratannya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah jalla wa ala untuk menanyakan kepada mereka, jika Allah jalla wa ala suatu waktu menimpakan kemudaratan dengan segala bentuknya, nah, penyakit, bencana, sesuatu yang tidak mengenakkan, musibah dan sebagainya, jika Allah itu takdirkan kepadaku bidurrin, dengan kemudaratan tadi, hal hunna kashifatu durrih, apakah seruan-seruan tadi selain Allah bisa menghilangkannya? Nah, pada ayat ini disebutkan, ma tad'una min dunillah, apa yang kalian mintai, apa yang kalian seru, min dunillah, selain Allah. Kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, pada kata tad'u, yang kalian mintai, yang kalian mohon doa padanya, maka di situ terkandung dua bentuk doa. Yang pertama, doaul ibadah, doa yang dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. 6. Dia meminta kepada Allah Jalla wa'ala, dia sedang berdoa karena dia sedang melakukan perintah, apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala, berdoa kepadanya. Maka dalam kondisi yang seperti ini adalah doaul ibadah. Yang kedua adalah doa al-mas'alah, doa atau permintaan al-mas'alah, dalam suatu perkara, sesuatu yang sedang dia inginkan. 6. Maka pada kata tad'una terkandung keduanya, baik doaul ibadah maupun doaul mas'alah. Kaitannya dengan kaum musyrikin, hum yad'una hadhil asnam doa ibadah. Oh, mereka meminta, menyeru, memohon kepada berhala-berhala itu adalah sebagai bentuk doa ibadah. 6. Karena mereka yakini bahwa sesembahan-sesembahan, sekutu-sekutu Allah Jalla wa'ala, yang mereka jadikan sekutu selain Allah Jalla wa'ala tadi, bisa memberikan kemanfaatan dan bisa mencegah kemudaratan. Sehingga mereka datang mengajukan doa kepada sesembahan berhala-berhala tersebut. Dengan sikap ini berarti mereka lakukan tadi doa ibadah. Mereka jadikan Tuhan, Tuhannya mereka itu. 6. Ketika sudah dalam kondisi yang seperti itu, fayata'abbaduna laha, mereka meletakkan diri dalam rangka ibadah, bin nadhar, wadzabah, warruku' wassujud, wa ghairi dhalik. Mereka pun rela ketika disuruh untuk melakukan nadar-nadar demi terkabulnya permintaan mereka kepada berhala-berhala tadi, siap untuk melakukannya. Mereka pun siap untuk melakukan zabah, penyembelihan, suruh sembelih ini, suruh sembelih itu, dalam rangka supaya terkabul permintaannya, dikabulkan oleh berhala-berhala tadi menurut keyakinannya. Rukuk, sujud dan sebagainya, siap mereka untuk rukuk, membungkukkan badannya kepada sesembahan tadi, wassujud, sekalipun sujud, meletakkan dahinya di hadapan sesembahan-sesembahan bebatuan dan semisalnya itu. Kenapa? Karena mereka sudah yakini itu sebagai ilah, sebagai sesembahan, sebagai Tuhan yang mereka jadikan Rabb, mereka jadikan tempat untuk mereka mengajukan segala urusannya. Termasuk juga mereka berdoa tadi, doa masalah. Bukankah mereka tadi datang kepada sesembahan tadi lidaf'id darar, untuk mencegah, untuk mencegah kemudaratan. Mencegah kemudaratan itu takut adanya sesuatu yang akan menimpa kepadanya, sehingga dia siap untuk melakukan apa saja, wasilah-wasilah kesyirikan, wasilah-wasilah yang terlarang, demi yang penting dirinya supaya selamat agar tidak terkena ad-darar. Au jalbin nafa', ataupun dalam rangka dia untuk mendapatkan manfaat, untuk melangsungkan atau terkabulnya kepentingannya. Mereka kaum musyrikin kondisinya demikian terhadap sesembahannya, melakukan dua bentuk doa, baik doaun ibadah wa doaun masalah. Sehingga di dalam ayat tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah menanyakan kepada mereka, akhbiruni afara'aitum, kabarkan, jelaskan kepadaku, ma tad'una min dunillah, apa yang kalian ibadahi, apa yang kalian seru selain Allah. Baik seruan tadi berupa doaun ibadah maupun doaun masalah. Maka perlu kita ketahui bersama keyakinan sebagai kaum muslimin, keyakinan yang didasari Al-Quran was sunnah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala jika kehendaki kepada hambanya kemudaratan dengan segala bentuknya, maka tidaklah ada sesuatu pun yang bisa untuk menghilangkannya. Tidak ada sesuatu yang bisa mencegahnya. Sebaliknya, ketika Allah Jalla wa'ala hendak memberikan rahmah, maka tidak ada seorang pun atau sesuatu pun, baik itu sesembahan maupun yang lainnya, untuk menahannya. Dengan itu, maka sesembahan yang mereka lakukan tadi, la takshifud darar wa la tamna'un nafa', tidak bisa menghilangkan kemudaratan dan tidak pula bisa mencegah kemanfaatan. Kalau sudah difahami seperti ini, falimadza ta'bud, mengapa dia masih saja melakukan sesembahan kepadanya? Maka sungguh mereka tidak menggunakan dengan akal yang sehat menyembah dengan sesembahan yang mereka bikin, mereka buat sendiri, kemudian dengan itu mereka meminta-minta kepadanya. Maka Allah Jalla wa'ala ajarkan kepada Rasulnya untuk menanyakan, ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih, apakah ada yang bisa untuk menghilangkan atau mencegah kemudaratan tadi? Maka jawabannya tentu tidak ada sesuatu pun yang bisa mencegahnya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban agar mereka mau berpikir. Tentu tidak ada yang bisa menghilangkannya, mencegah kemudaratan tadi, kecuali hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Ayat tadi masih berlanjut. Au aradani birahmah, atau jikalau Allah menghendaki kepadaku memberikan rahmah, kenikmatan dan yang lainnya, hal hunna mumsikatu rahmatih, apakah ada yang bisa menahan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabannya apa? Sekali lagi, tidak ada yang bisa menahannya. Qul hasbiyallah, katakan lagi kepada mereka, hasbiyallah, cukuplah Allah itu bagiku. Hasbiyallah, naam, cukuplah Allah Jalla wa'ala itu bagiku. Alaihi yatawakkalu al-mutawakkilun. Kepadanya lah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala bertawakkal al-mutawakkilun, orang-orang yang berserah diri kepadanya. Naam. Kata hasbiyallah artinya adalah Allah Jalla wa'ala yang telah mencukupkan aku. Dari kata al-hasab, hasbiya, dari kata hasaba atau al-hasab, maknanya adalah al-kifayah. Naam. Al-hasab maknanya al-kifayah. Sebagaimana istilah yang sudah populer adanya fardu kifayah. Naam. Fardu adalah suatu kewajiban. Naam. Kifayah adalah cukup. Maknanya apa? Jika kewajiban itu sudah dilakukan oleh sebagian, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Sehingga diistilahkan mengurus jenazah adalah fardu kifayah. Naam. Jika ada yang sudah mengurusinya, maka gugurlah kewajiban kaum muslimin yang lainnya. Naam. Maka hukum mengurusinya adalah fardu kifayah. Sementara di sana adanya istilah fardu ain. Fardu adalah kewajiban, ain adalah bagi setiap individu. Artinya tidak bisa diwakilkan, mengharuskan setiap diri untuk melakukannya. Seperti perintah sholat dan bentuk-bentuk amal lainnya, termasuk juga talabul ilmi, kewajiban bagi setiap diri muslim untuk menuntut ilmu agama Allah Jalla wa'ala, hukumnya fardu ain. Tidak bisa diwakilkan, tetapi mengharuskan dirinya untuk langsung mempelajarinya. Dicontohkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Naam. Pada surat An-Naba ayat ke-36. Surat An-Naba, amma yatasa'alun. Sampailah pada ayat yang ke-36. Naam, jazaa'an mir rabbika ata'an apa? Hisaba. Naam. Tatkala Allah Jalla wa'ala jelaskan balasan bagi orang-orang yang takwa, berawal dari ayat 31, innalil muttaqina mafaza. Sungguhnya bagi al-muttaqin, orang-orang yang takwa, mafaza, mendapatkan kemenangan. Faza yafuzu fauzan. Itu semua satu kata. Mafaza, mendapatkan kemenangan. Allah janjikan bagi orang-orang muttaqin, mafaza. Hadaiqa wa a'naba. Yaitu berupa hadaiq, berupa hadiqah-hadiqah, kebun-kebun. Wa a'nab, inab-inab, anggur-anggur di jannahnya. Wa kawa'ib, atraba, dan gadis-gadis yang sebaya umurnya. 6. Dalam satu riwayat disebutkan gadis-gadis remaja yang menonjol buah dadanya. 6. Atraba wa kawa'iba atraba. Naam, sebagai balasan mereka di dunia taat kepada Allah, takwa kepada Allah Jalla wa'ala. Wa ka'san dihaqa. Dan Allah siapkan ka'as, gelas-gelas dihaqa yang penuh berisi minuman. La yasma'una fiha, yang mana mereka tidak mendengar di dalamnya. Di dalam jannah itu laghwan, tidak mendengar perkataan yang sia-sia. Wala kidzaba, tidak pula mendengarkan perkataan yang dusta. la yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Ini kenikmatan-kenikmatan jannah. Allahumma ja'alna min ahliha. Semoga Allah golongkan kita termasuk ahlul jannah. Barulah sampai 36, jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba. Jazaa'an sebagai balasan, mir rabbika dari Rabb kalian, dari Rabbmu yakni Allah, ata'an hisaba, pemberian yang hisaba yang cukup banyak. 6. Maka kata hisab kita juga dapati pada ayat ini, An-Naba ayat ke-36. 6. Kemurahan dari beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah bawakan dalil, kemudian beliau ingin memberikan fawaid dari sisi lain kepada pembaca, kepada setiap talibul ilm yang mempelajari karya-karya beliau. 6. 6. Qul hasbiyallah, maka cukuplah Allah Jalla wa'ala dengan kecukupan yang banyak. 6. Wa'alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Alaihi, kepadanya. Yatawakkalul mutawakkilun, bertawakal bagi orang-orang yang bertakwa. Sekaligus kita perlu menelusuri lebih lanjut kata alaihi, juga faedah yang disebutkan oleh beliau. Adanya kata alaihi, ala ditambahkan dengan ha, alaihi, kepadanya. Mengapa diletakkan atau didahulukan sebelum kata yatawakkal? Kalau seandainya disebut yatawakkalu alaihi almutawakkilun juga bisa. 6. Alaihinya setelah yatawakkal. Tetapi mengapa didahulukan yang semestinya tempatnya diakhirkan? Tentu ada maksud. Tentu mempunyai makna yang lebih jauh lagi. 6. Kalau tadi kita mengartikan kepadanya bertawakal, orang yang bertawakal, dengan didahulukan maka berarti hanya kepadanya lah saja, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang bertawakal meletakkan tawakalnya. Bisa dirasakan? 6. Kalau tadi letter lock-nya kepada Allah lah. 6. Maka ketika dikedepankan hanya kepada Allah sajalah kita yang bertawakal meletakkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Apa tawakal itu? Apa makna tawakal? 6. Ketergantungan hati sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Di dalam upaya mendapatkan kemaslahatan dan juga mencegah kemudaratan, baik dalam bentuk duniawi maupun ukhrawi, dengan tetap disertai adanya usaha. 6. Itulah tawakal. Meletakkan ketergantungan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya kita untuk mencapai, mendapatkan, merencanakan untuk mendapatkan suatu keberuntungan, suatu kemaslahatan, atau kita ingin berlindung dari sesuatu kemudaratan, bencana atau penyakit dan sebagainya, baik itu perkara urusan dunia maupun perkara yang berkaitan dengan akhirat, yang tetap selalu disertai dengan upaya. Demikianlah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, selalu berdampingan, kita tawakal, kita meletakkan sepenuhnya hati kepada Allah dan tetap melakukan usaha-usaha yang disyariatkan. Nah, bukan usaha-usaha yang dilarang atau yang haram, kemudian bertawakal kepada Allah, tidak, tetapi usaha-usaha yang disyariatkan tentunya. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Demikian lengkapnya ayat 38 surat Az-Zumar. Asy-syahid atau bukti terkait dengan ayat tadi, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, anna hadhil asnam la tanfa' ashabaha, bahwa berhala-berhala itu semua, sesembahan tadi, tidak bermanfaat bagi penyembahnya. La bijalbi naf'in wala bidaf'i dharrin, baik dalam upaya untuk mendapatkan manfaat maupun dalam upaya mencegah kemudaratan. Falaisat asbaban lidzalik, maka itu bukan sebab-sebab yang disyariatkan. Nah, baik dari sebab syar'inya maupun dari sebab yang sifatnya qadari, sifatnya alami. Maka menjadikan sebab tadi, nah, yang tidak disyariatkan adalah bentuk penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis yang dibawakan oleh muallif rahimahullah. An Husain, an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin, faqala ma hadih, qala min al-wahinah, faqala sallallahu alaihi wasallam inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahana, fa innaka law mutta wa hiya alaik ma aflahta abada. Hadith melalui jalan sahabat Imran ibn Husain, semoga Allah jalla wa ala ridai beliau, menyebutkan satu kejadian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, pernah melihat seseorang. Siapa seseorang itu? Lam yubayyin ismuh, tidak dijelaskan namanya. Li'annal muhim bayanul qadiyah wa hukmuha, yang terpenting adalah untuk menjelaskan permasalahan dan hukumnya. Tidak mengharuskan kita untuk menelusuri siapa nama seseorang tadi. Nabi melihat seseorang, fi yadihi halqah, yang di tangannya ada gulungan. Nah, min sufur. Sufur itu bisa emas, bisa tembaga, bisa kuningan. Nah, faqala, maka Nabi bertanya, ma hadih, apa ini? Apa yang kamu pakai ini? Nah, ala, maka orang tadi menjawab, minal wahinah, dia katakan bahwa ini untuk mencegah tolak bala. Nah, supaya kuat atau supaya apa, tidak dikenai orang dan sebagainya. Faqala, ketika Nabi sudah mendapatkan keterangan itu, Nabi perintahkan, inzi'ha, cabutlah sekarang. Jangan dibiarkan terus, cabut sekarang. Nam, fa innaha la taziduka illa wahna, karena sesungguhnya benda itu tadi tidaklah menambah padamu illa wahna, kecuali tambah sakit. Rupanya dia pakai tolak bala agar terhindar dari penyakit. Fa innaka law mutta, seandainya engkau dimatikan, diwafatkan oleh Allah jalla wa ala sekarang, wahia alaik, sementara itu masih menempel, benda itu padamu, ma aflahta abada, niscaya engkau tidak akan selamat selama-lamanya. Menunjukkan bahwa mengenakan benda itu tadi termasuk dari perbuatan kesyirikan. Nabi SAW tidak membiarkan berlarut-larut, melainkan beliau ingatkan sebagai bentuk kecintaan kepada umatnya. Tidaklah satu perkara mungkar, apalagi ini mungkar yang besar bentuk kesyirikan, maka beliau segera meluruskan, beliau mengingatkan supaya dia selamat nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan tentang hadis ini akan kita kupas lebih lanjut nanti di waktunya biidznillah taala, karena waktu isya sudah masuk, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.